Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan para pemirsa semua dimanapun berada, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah sore hari ini bisa kumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. InsyaAllah yang sakit jadi sembuh, yang sehat langgeng sehatnya. Amin Allahumma, amin. Sore hari ini kita akan mulai niat nyambut bulan maulid. Ya, niat nyambut bulan maulid. Jadi kita akan belajar tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Belajar tentang cinta Rasul, belajar tentang keluarga Rasul, belajar tentang sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Pertama, mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Ya, mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Nah, mencintai Nabi itu bagaimana? Ini banyak orang yang enggak ngerti. Dianggapnya mencintai Nabi itu cuman melaksanakan perintah, menjauhi larangan, berarti sudah mencintai Nabi. Memang betul, melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu bagian dari mencintai Nabi. Tapi cinta kan bukan itu. Contoh, ibu-ibu yang sudah punya suami, boleh saya nanya? Boleh, jenengan disuruh suaminya masak, jenengan masak. Jenengan ya disuruh sama suaminya buatkan kopi, buatkan kopi. Jenengan dilarang suaminya keluar rumah, jenengan juga tidak keluar rumah. Pertanyaan saya, apakah itu sudah bukti cinta? Belum. Kadang itu bukan karena cinta, tapi karena kepeksa. Karena terpaksa, ya betul, betul. Ya karena terpaksa. Cinta itu apa? Cinta itu ya nurut, tapi ada rasa. Ya ada rasa, itu namanya cinta. Seperti ibu misalnya sama anak. Anak itu ganyang sak boleh. Ya, godanya luar biasa. Tapi kalau anak udah nangis kejer, ya lama-lama ibu tega atau enggak tega? Enggak tega. Akhirnya ya ngepuk-ngepuk ya, pok-pok, digendong, diangkat, dihibur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada cinta. Jadi cinta itu intinya rasa. Cinta itu intinya rasa. Yang lain itu cuman bukti dan buah cinta. Bukti dan buah cinta. Jadi nurut itu bukti dan buah cinta. Bukan berarti kalau tidak nurut berarti tidak cinta. Kadang orang yang cinta itu enggak nurut kok. Kados jenengan. Ya, kadang orang yang cinta itu tidak nurut, kadang suka ngeyel, kadang suka bantah. Kenapa? Lupa. Lalai, iyalah, lalai, tergoda. Ya tergoda. Makanya untuk cinta tidak disyaratkan harus bisa terus nurut. Harus bisa terus taat. Sehingga tidak berarti kalau ada orang yang lupa, melanggar, lalai, kemudian dikatakan dia tidak cinta. Contoh, ibu ya sholat, ibu ya puasa, betul? Ibu yang ngeluarkan zakat, ibu ya zikir, ibu ya ngaji. Cinta enggak sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Cinta. Tapi ibu yang ngerasani. Betul kan? Gunjing orang juga. Kadang kolo-kolo yang ngapusi. Ya, dusta gitu kan? Dusta. Kemudian ya kadang-kadang ya, kadang-kadang yodeng dengki. Dengki itu apa? Punya niatan nikmat yang dimiliki seseorang agar hilang. Jadi temennya dapat arisan tuh kadang ya dengki, moga-moga hilang duitnya. Nah, ini namanya dengki. Temennya bisa beli motor gitu kan ya. Begitu motornya kesempret, keserempet gitu rasa noya. Ini namanya dengki. Kadang kita merasa bahagia dengan musibah yang ada pada diri orang lain, itu bagian dari dengki. Dan kita seperti itu, ya dengkinya ya sok muncul. Bohongnya ya suka muncul, gunjingnya ya suka muncul. Kemudian ditanya, apakah ibu cinta Nabi? Cinta, betul kan? Cinta gitu ya. Apakah ibu cinta Allah? Cinta. Lah kok begitu? Lah ya mbuh. Pokoknya ya tetap cinta. Artinya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak menghapuskan nama cinta. Sebab cinta itu rasa yang ada di dalam dada. Tidak bisa dihapus sama perbuatan yang berlawanan, enggak bisa. Meskipun bisa dikatakan cintanya masih tipis, tapi nafsunya yang lebih besar, tapi cintanya itu tetap ada, tidak boleh dianggap tidak ada. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW saking cintanya kepada umatnya. Kanjeng Nabi kan cinta sama umatnya. Betul ya? Mana yang lebih besar? Cintanya bapak ibu kepada Nabi atau cintanya Nabi kepada kita? Jadi cintanya jenengan semua ini yang di sini maupun yang nonton tayangan ini kepada Nabi Muhammad SAW sama cintanya Kanjeng Nabi kepada jenengan semua, kepada Anda semua. Kira-kira besar mana? Besar cintanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul? Ya, berarti cintanya Nabi ini besarnya luar biasa. Lah besarnya seperti apa? Jadi orang itu kalau cinta, gak peduli perbuatan yang dicintai, itu baru cinta. Jadi cinta yang hakiki, cinta yang benar, bukan cinta karena perbuatan. Kalau cinta karena perbuatan itu cinta palsu. Kalau orang yang ganteng dicintai, udah tua, kakek-kakek, reot, peot, cintanya hilang. Cantik dicintai, ketabrak, naudzubillah min dzalik, mukanya rusak, cintanya hilang. Ini cinta karena perbuatan, cinta karena sifat, ya karena sifat. Orangnya baik, murah senyum, dicintai. Begitu nikah, orangnya perengutan, cemberut, besengut, gitu ya. Cintanya juga hilang. Ini cinta karena sifat. Nah, cinta karena sifat itu cinta yang lemah. Nah, cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya bukan cinta karena sifat. Bukan cinta karena sifat, tapi cinta karena umatku. Ya, cintanya Kanjeng Nabi itu karena mencintai umatnya sebagai umatnya, bukan karena sifatnya. Nah, cinta yang hakiki bukan karena sifat, tapi cinta karena zat, karena orangnya. Karena orangnya. Kamu tuh sudah disakiti begitu kok masih mencintainya? Aku mencintainya bukan karena perbuatannya. Aku mencintainya ya karena aku cinta sama dia. Kadung tresno. Ya, udah terlanjur cinta meskipun orangnya tuh perilakunya yang jengkelkan, ya, enggak enak gitu ya. Tetap dicintai. Betul seperti itu? Ya, makanya kebanyakan orang tuh mencintai orang lain palsu cintanya. Ya, cintanya palsu. Ketika orangnya baik dicintai, orang yang enggak baik cintanya juga pergi, kan begitu. Tapi kalau cinta yang betul karena Allah, cinta karena Allah, yang dicintai itu orangnya gitu. Orangnya mau baik ya tetap cinta, orangnya enggak baik ya tetap cinta. Hanya saja ketika orangnya enggak baik, wujud cintanya itu dengan mendoakan, nasihati, kan begitu ya. Kalau orangnya lagi susah dengan bantu, nolong. Masih kaya dicintai, miskin ditinggalkan. Banyak toh? Kaya dideketin gitu. Masih jadi pejabat, masya Allah, sudah begitu udah enggak jabat, pada pergi gitu ya. Pergi dari orang tadi. Ini berarti cintanya pada jabatannya, bukan pada orangnya. Dan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua mencintai kita karena kita ini umatnya. Karena kita hambanya Allah. karena kita cinta sama Allah. Makanya perbuatan kita seburuk apapun Kanjeng Nabi tetap cinta. Hebat ya. Kita ini tiap Kamis dilaporkan loh. Tu'radu alayya a'malu ummati. Disodorkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal umatku itu ditunjukkan padaku. Kalau amalnya baik, aku ucapkan alhamdulillah syukur sama Allah. Kalau amalnya buruk, aku khusus mintakan ampun buat dia. Nah, kalau yang mintakan ampun Kanjeng Nabi kira-kira diampuni enggak? Makanya jenengan enggak usah istighfar pun diampuni gitu kan ya. Terus gitu ya. Ya tetap istighfar, ya tetap istighfar. Artinya Kanjeng Nabi SAW karena cintanya kepada kita, tiap dilapori umat, amal umatnya jelek, Kanjeng Nabi enggak ngomong dasar umat jelek ya, nyakitin hati saya, laporannya masuk jelek-jelek. Enggak, kalau elek tak mintakan ampun. Saya akan mintakan ampun buat dia karena cintanya Rasul kepada kita semua. Ini berarti cintanya biasa atau luar biasa? Nah, yang lebih luar biasa, Rasul itu udah bersabda begini. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Sudah aku siapkan pertolonganku, syafaatku, pertolonganku untuk umatku yang dosanya besar-besar. Nah, biasanya kita kalau ada teman yang masalahnya banyak, kita cinta atau nyingkir? Nyingkir. Kalau yang gak punya masalah, tapi keuntungannya banyak, menyenangkan, kita dekat. Tapi kalau teman ini bermasalah, ya teman ini bermasalah, masalahnya macam-macam, kita justru menyingkir. Berarti cinta kita kan palsu. Nah, kalau Kanjeng Nabi SAW gak begitu. Justru umatnya yang paling banyak masalahnya itu yang ditulung. Nah, yang paling banyak masalah bukan di dunia, di akhirat sana. Dosanya banyak, dosanya gede, masalahnya besar berarti kan? Masalahnya berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disidang sama Allah dan kemungkinan besar masuk neraka. Maka Rasul mengatakan, aku sudah siapkan diriku untuk menolong umatku yang dosanya besar-besar. Yang dosanya besar-besar. Ini membuktikan kalau Kanjeng Nabi itu cinta kepada kita luar biasa. Lah yang jadi masalah, nah kita cinta enggak sama Kanjeng Nabi SAW? Cinta. Bisa ya ngomong cinta ya. Emang wajib cinta kan. Tapi rasanya udah dapat belum? Wong cinta itu rasa. Rasanya dapat belum? Lah rasanya apa? Kangen. Kangen. Kangen. Kapan ya bisa mimpi ketemu Rasulullah? Pengen ketemu Rasulullah. Kangen gitu. Sudah punya rasa kangen itu belum? Jangan dijawab. Kadangkala beb. Kadang-kadang itu. Kadang-kadang muncul kangennya. Tapi banyak kadangnya atau kolonya bahasa Jawa ya. Kira-kira sering kangen atau jarang kangennya? Ya. Kalau misalnya jarang-jarangnya itu kira-kira berapa lama? Ketika kangen itu berapa lama? Lah kangen ini harus ada orang cinta. Itu ya kangen. Kalau cinta gak kangen berarti cintanya perlu didandani. Cintanya perlu dibetulkan. Makasih. Jazakallahu khair. Jazakillahu khairan. Cintanya perlu dibetulkan. Kalau cinta kok kemudian enggak pengin ketemu. Berarti cintanya perlu dibetulkan. Kalau cinta sama Rasulullah SAW ya kangen. Ya. Cinta sama Rasul harus ada rasa kangen. Bib, saya tuh ya cinta Nabi, Bib. Tapi kok ya enggak kangen ya, Bib ya? Saya tuh ya cinta sama Rasul, tapi kok enggak kangen ya? Apa yang salah dengan diri saya? Yang salah hatimu gak bisa ngerasakan. Saya itu suka makan sate, Bib, tapi kok gak kroso ya? Kenapa? Ilatmu. Lidahmu bermasalah, didandani dulu. Berarti hatinya bermasalah. Lah terus bagaimana caranya biar bisa kangen? Orang mau kangen tuh gampang kok. Diiling-iling lah kangen. Ingat-ingat. Ingat-ingat kebaikannya Rasulullah SAW. Nanti bisa kah? Kangen. Tahu kisahnya Kanjeng Nabi SAW. Nanti bisa? Kangen. Nah, yang paling gampang nyebut-nyebut. Orang tuh kalau sering nyebut nanti kangen. Makanya biar gak kangen jangan disebut. Sebut. Nanti kalau sering dengar ya, kesebut, ya lama-lama kangen. Makanya cara paling efektif mudah buat kangen, duduk yang khusyuk, kemudian bayangkan Kanjeng Nabi SAW sambil salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sambil nyebut Rasulullah, sambil solawat dibayangkan. Ya emang kalau sekali dua kali gak kroso. Sambil dirasa-rasakan nanti sehari 100 kali, besoknya 100 kali, besoknya 100 kali. Tapi betul-betul duduk loh ya. Betul-betul duduk, bayangkan. Itu insya Allah ya sebulan ya kerasa betul ada rasa kangen. Nah kalau udah punya kangen enaknya apa? Ya kalau mau tidur tuh ya pengennya ketemu Kanjeng Nabi. Narok bantal tuh udah pengen. Ya Allah, moga-moga nanti bisa mimpi. Nah, sekarang aja narok bantal gak mikir gitu. Pokoknya piye caranya iso turu. Plek gitu. Gak ada rasa pengen ketemu Rasulullah SAW. Kangen. Jadi harus ada rasa kangen. Kemudian selain kangen, orang cinta itu hatinya mudah tergetar kalau ingat atau mendengar sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya. Contoh, ibu kok cinta pada seseorang, terus disebutkan dia baru saja datang, langsung hati gitu kan ya? Oh ya, betul kan? Atau pamannya baru saja main ke rumah saya, kerungu pamannya aja mak, karena berhubungan dengan orang yang dicintai. Atau ada orang kok gendong kucing, kita ini kucingnya siapa? Kucingnya dia, ya dengar kucingnya aja, lah. Ini punya ini apa nih bahasa Indonesianya nih? Getaran hati, ya getaran hati karena disebut. Karena ada sesuatu yang berhubungan dengan yang dicintai. Itu tanda-tanda cinta. Tanda-tanda cinta. Maka kalau cinta sama Kanjeng Nabi SAW, kemudian kok disebutkan nama Rasulullah, Gak greg. Ya berarti hati kita ini perlu digogrokan nih. Hatinya parah. Kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah SAW, disebutkan keluarganya Rasulullah, kok gak greg. Ya berarti parah. Kemudian disebutkan sahabatnya Rasulullah, kok gak greg. Berarti hati kita parah. Nah, insya Allah selama rebu-rebu ini dan rebu-rebu yang akan datang, kita akan belajar kisah orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai contoh kisah yang gampang dulu ya. Cerita ini udah saya ulangi ratusan kali. Udah saya sampaikan ratusan kali. Ya moga-moga saya ulang lagi ini tetap seger. Beberapa tahun silam saya lihat di televisi Palestina lewat parabola ya, TV Palestina. Ada seorang ustadz di pengajian gitu, pengajiannya dikit yang dengar di ruangan disiarkan di TV. Cerita kalau dirinya barusan pulang haji. Ya pulang haji. Nah, dia beliau ini menceritakan perjalanan berangkat hajinya. Beliau bilang, saya ini berangkat haji mimpin rombongan dari Palestina. Nah, jamaah ini berangkat dari Palestina ke Madinah dulu. Nah, di rombongan saya itu ada nenek-nenek umurnya 70 tahun lebih. Nenek-nenek ini sakit tumor, tumornya beratnya 2 kilo. Ya, di dalam ini 2 kilo. Nah, keluarganya itu sudah pamitan berangkat mati. Jadi titip ini nenek saya. Jadi sudah tangisan, enggak mungkin balik gitu ya, enggak mungkin balik, tumor 2 kilo kok berangkat haji. Akhirnya kami berangkat haji. Sampai di Madinah, semua istirahat karena sampainya itu malam. Enggak tahu kok jam 2 malam. Nenek-nenek yang lemes itu ya, yang lemes itu jam 2 malam gedor kamar saya, katanya ustaz tadi. Duk, tunjukkan sama saya raudhah itu mana. Saya udah kangen sama Rasulullah SAW. Itu nenek yang lemes jadi segernya luar biasa. Karena kangennya, cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya diantar ke raudhah. Nah, katanya ustaz tadi ketika saya ke raudhah, saya dengarkan suara syair-syair pujian kepada Nabi itu yang disampaikan oleh banyak jamaah haji, di antaranya dari orang-orang Indonesia. Ya, orang-orang Indonesia itu mengucapkan syair pujian kepada Nabi dengan syair yang indah sekali. Sholawat Badar itu yang dibaca. Bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini orang-orang Indonesia baca salawat itu, katanya ustadz tadi kan ya. dengan lagu yang enak. Nah, terus dia cerita di Palestina ini ada satu kampung yang di kampung itu dikuasai oleh orang-orang Israel. Jadi yang mau masuk maupun yang keluar harus izin, atas izin penjaga ini ya, atas izin penjaga Israel. Nah, hari itu ada satu orang dari Muslim yang tinggal di kampung tersebut mau kulaan minyak zaitun, ya kulaan minyak zaitun, bawa truk keluar. Kemudian pulang bawa minyak zaitun yang berdrim-drim banyak gitu. Sudah mikir nih nanti kalau dijual satu drim untungnya sekian. Sementara untuk beli itu modalnya utang. Mau masuk dicegat sama penjaga, dihadang penjaganya. Kemudian penjaganya mengatakan begini, kamu boleh masuk bawa drim-drim zaitun ini, syaratnya satu. Apa syaratnya? Tak bayar, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, tak bayar. Oh, kami gak butuh bayaran. Lah butuhmu apa? Bayarannya mudah, gak usah ngeluarin duit. Terus lu ngapain bayarannya? Kamu caci Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu caci Nabimu, nanti kamu boleh masuk. Kalau kamu gak mau nyaci Nabimu, maka kamu harus menurunkan drim-drim ini. Kita akan buang di jalanan minyak zaitunnya semua. Katanya Muslim yang ada di kampung tadi ya, mengatakan, silahkan kalian buang semua minyak zaitun tadi, saya enggak peduli dan saya tidak akan caci kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya betul diturunkan drim-drimnya, dibuang. Tadi Muslim ini masuk mobil pulang kampung, berangkat bawa uang, pulang bawa truk kosong. Uangnya habis. Sampai di rumah ya, dia udah pikir nih, wah nanti istri saya gimana? Nanti bayar utangnya gimana gitu kan, mikir. Begitu nyampe di rumah, istrinya bukakan pintu dengan senyum yang luar biasa. Sementara dia deg-degan nih, mau ngomong apa sama istrinya. Terus istrinya bilang, "Mas, alhamdulillah tadi temenmu sudah sampai di sini." "Temen yang mana?" "Ya itu temen kamu. Itu titip minyak zaitun buat kamu. Tuh sudah ditotor di sana." Ternyata di rumahnya ada orang kirim minyak zaitun, drimnya itu jauh lebih banyak daripada yang ditumpahkan itu. Dia ngomong, siapa yang ngirim? Katanya teman kamu kok. Ngakunya teman kamu. Ini katanya buat kamu. Dah, ya ini buat kamu. Ceritanya gak usah dilanjutkan, udah mudeng toh. Lah kira-kira yang ngirim siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Karena dia berjuang untuk Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak menyanyiakan perjuangannya. Kasih syafaatnya Allah yang ngirim. Allah yang ngirim. Orang yang membela kekasihnya Allah, maka Allah yang ngirim. Alhamdulillah di negara kita kan gak pernah atau disuruh mencaci Nabi. Gak pernah kan Indonesia, alhamdulillah. Nah, kalau di negara kita ini sudah mudah kita ini untuk ibadah, makanya jangan sia-siakan kesempatan untuk muji Nabi. Di tempat lain tuh susah memuji Nabi. Di sini muji Nabi gampang. Maka ayo kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bilang jangan muji-muji Nabi, maka katakan kalau kamu enggak cinta sama Nabi ya enggak apa-apa. Kalau saya cinta sama Nabi, maka saya akan puji-puji Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang bilang muji itu muji Allah gitu kan ya. Lah Allah saja muji Nabi kok. Ya Allahnya muji Nabi. Jadi muji Nabi ini bagian dari memuji Allah. Karena Nabi adalah ciptaan Allah yang paling baik, ciptaan Allah yang paling hebat, ciptaan Allah paling sempurna. Jadi kalau kita puji Nabi, berarti kita memuji yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita punya anak. Ya, terus anak kita dipuji-puji orang. Yang seneng siapa? Kita kan? Anaknya lucunya, anaknya pinternya, mas anaknya solehnya gitu. Kita seneng gak? Senang, maka Allah senang kalau ciptaannya yang paling disayang Allah ini dipuji-puji sama orang. Oh ini Nabi Muhammad ini baik, mulia, hebat. Allah ya senang toh ya. Allah senang. Nah justru kalau ada orang yang gak senang Nabi dipuji-puji, Allah akan marah. Kenapa Nabi ku dipuji-puji kamu kok ngelarang-larang? Kenapa Nabi ku dipuji-puji kamu kok mencegah? Lo nanti takut musyrik. Siapa bilang muji Nabi jadi musyrik? Gak ada orang muji Nabi jadi musyrik. Lawang muji pasangan hidupnya dengan kalimat, sungguh tidak ada orang yang lebih hebat dari dirimu. Pus. padahal ngapusi gitu kan ya. Ternyata itu enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah toh, boleh toh? Lah muji pasangannya, istrinya atau suaminya boleh enggak? Boleh. Muji anaknya? Boleh. Muji orang tuanya? Boleh. Enggak ada kekhawatiran musyrik sama sekali. Tapi aneh, begitu muji Nabi kok dibilang musyrik. Lah ini orang-orang aneh, jenengan enggak usah nuruti, enggak usah dengarkan. Kita ikuti ulama yang benar, ulama yang genah. Yang enggak genah enggak usah diikuti. Semoga ini manfaat barokah. Insyaallah Rabu depan kita sambung lagi. Insyaallah akan masuk episode satunya Rabu depan. Ini tadi udah ada cerita dikit ya. Nah, Rabu depan kita akan belajar orang-orang yang jatuh cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episode 1 Rabu depan insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.